nyiro koyo ngene ending e cita madu tak lungo malah mok bales perlu sing goweno opo salah diriku opo dosa awakku kok teko-teko netresno kulo ancur lepurno opo salahku pian wis milih awakku najan akeh wong ngomong yen elek kelakuanmu nanging bener tenang saiki klem denjani janji isun sing seti piane ngapusi sampe wong tuwe pesene sing senanggepi nyatane bener saiki ngobong ati saiki aku ngerti aku kudu gede ati lilak ngepelungo digondol wong liyo aku rapat kesalahan sing podo dan minggat toko no kuat no iso kuat no ngelakoni urip koyo ketiki saben dino diloro ati koyo diriku urip karo sliramu dan tak urusi surat